illa lihajah, kecuali ada hajat. Makan, minum, atau buang hajat. Hadis riwayat Bukhari. Walianna al-khuruja yafutul muksa fil mu'takaf. Juga karena keluar dari masjid ini menghilangkan sifat berdiam di masjid, di tempat i'tikaf. Wa huwa ruknul i'tikaf. Sedangkan berdiam di tempat i'tikaf ini merupakan rukun i'tikaf. Maka keluar dari masjid tanpa hajat itu membatalkan i'tikaf walaupun hanya sebentar. Dan ini pendapatnya Al-Imamul Arba'ah, empat imam. Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Ahmad alaihim rahmatullah. Sebagian para ulama berpendapat keluar dari masjid kalau hanya sebentar, ya, tidak lebih dari setengah hari, maka tidak membatalkan i'tikaf. Namun ini pendapat yang lemah. Mereka berdalil dengan hadis Sofia, ketika Sofia mengunjungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang beretikaf, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengantarkan Sofia ke rumah, artinya beliau keluar dari masjid. Ini dalil yang mereka gunakan. Namun dapat kita jawab atau kita bantah bahwasannya keluarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengantar Sofia ini lil hajah, karena ada hajat, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir dengan keselamatan Sofia karena perempuan di malam hari jalan sendiri, khawatir beliau alaihissalatu wassalam, sehingga beliau yang mengantar sendiri ke rumah. Padahal beliau sedang beriktikaf. Bahkan ini sebenarnya sebagai dalil bolehnya keluar karena hajat. Baik. Sehingga jika keluarnya dari masjid tanpa hajat, secara sengaja dia melakukannya, walaupun sebentar, maka itu membatalkan i'tikaf. Bagaimana kalau hanya mengeluarkan sebagian badan? Jika hanya sebagian badan yang dikeluarkan dari masjid, maka tidak membatalkan i'tikaf. Karena Nabi SAW pernah beri'tikaf dan beliau memasukkan kepala beliau ke kamarnya Aisyah. Kemudian Aisyah menyisir rambut beliau alaihi salatu wassalam. Sebagian badan beliau keluar dari masjid. Karena rumah beliau dengan masjid berdampingan. Sehingga kalau hanya sebagian badan saja yang keluar, itu tidak membatalkan i'tikaf. Ini Ini pembatal i'tikaf yang pertama. Atsani, pembatal yang kedua, al-jima'. Walau kana dzalika lailan. Walaupun itu dilakukan di malam hari. Aw kana al-jima' kharij al-masjid. Atau jima'nya dilakukan di luar masjid. Tetap membatalkan i'tikaf. Liqaulihi ta'ala, karena Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan jangan kalian mencampuri mereka, yaitu istri-istri kalian, sedangkan kalian sedang i'tikaf di masjid. Ayat ini menunjukkan jima' membatalkan i'tikaf. Wa fi hukmihi al-inzalu bi syahwatin biduni jima'in kal istimna wa mubasharati zaujati fi ghairi al-farj. Dan yang semakna atau sehukum atau sama hukumnya dengan jima' adalah mengeluarkan air mani secara sengaja dengan syahwat tanpa jima'. Mengeluarkan mani tanpa jima secara sengaja. Kal istimna, seperti istimna, onani atau masturbasi. Kalau itu di bulan Ramadan dilakukan, maka bukan hanya sekedar membatalkan i'tikaf, juga membatalkan puasa. Wa mubasharati zaujati fi ghairil farj, demikian pula mencumbui istri pada selain farjinya. Ini juga membatalkan i'tikaf jika sampai pada inzal, keluar mani. Kemudian pembatal yang ketiga, zahabul aql, hilangnya akal. Fayafsudul i'tikafu bil junun was sukri. I'tikaf akan rusak karena sebab al-junun, gila, dan mabuk. Kenapa? Likhurujil majnun wasukran an qawnihima min ahli al-ibadah. Karena keluarnya orang yang gila dan orang yang mabuk dari keberadaan mereka sebagai ahlul ibadah. Orang yang dibebani dengan ibadah. Keluar dari beban ibadah. Orang yang gila dan mabuk keluar dari beban ibadah. Sehingga tidak sah ibadah yang dilakukan oleh orang yang majnun, orang gila, dan orang yang mabuk. Ini pembatal yang ketiga. Zahabul akal, hilangnya akal. Orang yang hilang akalnya, semua ibadahnya tidak diterima. Tidak hanya i'tikaf. Pembatal yang keempat, al-haidu wa nifas. Haid dan nifas. Li'adami jawazi mukfil ha'idi wa nufasa fil masjid. Karena tidak bolehnya wanita yang haid tinggal di masjid. Tidak bolehnya wanita yang haid dan wanita yang nifas tinggal di masjid. Namun sebagian para ulama membolehkan wanita yang haid masuk ke dalam masjid dengan syarat. Dengan syarat dia memakai pembalut, menjaga dirinya dari mengotori masjid. Hal ini berdasarkan hadis tentang seorang wanita yang ada pada zaman Nabi SAW yang bertugas membersihkan masjid. dia tinggalnya di dalam masjid. Dan yang namanya wanita, maka akan mengalami apa yang dialami oleh para wanita, yaitu haid. Sedangkan dia tinggalnya di dalam masjid. Taib. Kemudian yang kelima, ar-riddah, murtad, keluar dari Islam. Ini membatalkan ibadah dan i'tikaf, termasuk ibadah, sehingga dia juga membatalkan i'tikaf. Limunafatihal ibadah, karena murtad itu menafikan ibadah. Dan i'tikaf salah satu jenis ibadah. Waliqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Apabila engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, maka akan gugur amalanmu. Terhapus amalanmu. Surah Az-Zumar ayat 65. Ini menunjukkan murtad itu membatalkan ibadah. Selesai dari pembahasan tentang mubtilatul i'tikaf. Dengan selesainya pembahasan ini, selesai pula kita dari kitabus siyam. Ini berarti kita telah menyelesaikan 4 kitab. Yang pertama kitab apa? Taharah. Yang kedua, kitabus shalah. Yang ketiga, kitabus zakah. Yang keempat, kitabus siyam. Sekarang kita masuk pada kitab yang kelima. Khamisan kitabul hajj. Kitab yang kelima adalah kitabul hajj. Wa yastamilu ala sab'ati abwab. Pembahasan haji ini mencakup 7 bab. Dalam kitabul hajj ini ada 7 bab di dalamnya. Al-babul awal, bab yang pertama, fi muqaddimatil hajj. Pendahuluan-pendahuluan dalam pembahasan haji. Al-babu tsani, bab yang kedua, fil arkani wal wajibat. Tentang rukun-rukun dan wajib-wajib haji. Al-babu salis, bab yang ketiga, fil mahdhurati wal fidyati wal hadi. Tentang larangan-larangan dalam haji. Itu apa saja yang dilarang dalam ibadah haji. Wal fidyah, juga pembahasan tentang fidyah dan hadi. Hewan hadi. Hewan sesembelihan yang disembelih oleh orang yang melakukan haji tamattu dan qiran. Al-babur rabi', bab yang keempat, fi sifatil haji wal umrah, tata cara haji dan umrah. Al-babul khamis, bab yang kelima, fil amakinil masyru'i ziyaratuha fil madinah. Tentang tempat-tempat yang disyariatkan untuk diziarahi di Madinah. Itu ketika berada di Madinah. Apa saja tempat-tempat yang disunnahkan untuk diziarahi, dikunjungi. Al-babu sadis, bab yang keenam, fil udhiyah, tentang kurban. Pembahasan ibadah kurban. Al-babu sabi, kemudian bab yang terakhir, bab yang ketujuh, al-fil-aqiqah. pembahasan tentang akikah atau nasikah. Ini 7 pembahasan atau 7 bab dalam Kitabul Hajj. Kita langsung pada al-babul awal, bab yang pertama. Fi muqaddimatil hajj. Tentang pendahuluan-pendahuluan haji. Pendahuluan-pendahuluan dalam pembahasan haji. Wa fihi iddatu masail. Di dalam bab yang pertama ini ada beberapa masalah. Disebutkan di sini ada 6 masalah yang dibahas dalam bab yang pertama ini. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, fi ta'rifil hajj, definisi haji. Apa itu haji? Al-hajju fil lughati al-qasdu. Haji secara bahasa, secara etimologi, maknanya al-qasdu. Menyengaja atau menuju. Al-hajj artinya al-qasd. Secara bahasa, menyengaja atau menuju. Wa fi syara', adapun secara syariat, haji adalah at-ta'abbud lillah, beribadah kepada Allah, bi'ada'il manasik, dengan menunaikan manasik-manasiknya. Fi makanin makhsusin, yang dilakukan di tempat yang khusus, yaitu di Mekah. Fi waktin makhsusin, di waktu yang khusus, yaitu di bulan-bulan haji. Alama ja'a fi sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan tuntunan yang ada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makna haji secara syariat. Beribadah kepada Allah dengan menunaikan manasik-manasiknya. Yang dilakukan di tempat yang khusus, pada waktu yang khusus, sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mas'alah tsaniyah, masalah yang kedua. Hukmul haji wa fadluh. Hukum haji dan keutamaannya. Al-awwal, yang pertama, hukmul hajj, hukum haji. Al-hajju ahadu arkanil Islam wa furudihil 'idham. Haji itu adalah salah satu rukun Islam dan salah satu kewajiban yang besar. Dari kewajiban-kewajiban di dalam Islam. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 97. Walillahi ala nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Haji ke Baitullah adalah kewajiban manusia terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu bagi siapa yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Ke Baitullah. Wa man kafara, dan barang siapa yang mengingkari haji, mengingkari wajibnya haji. Fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya, tidak butuh kepada makhluknya. Tidak butuh kepada semesta alam ini. Ini dalil wajibnya haji. maka orang yang mengingkari wajibnya haji, dia telah terjatuh ke dalam kekufuran. Karena dia mendustakan Al-Quran, mendustakan ayat ini. Di dalam ayat ini dikatakan haji itu wajib. Walillahi 'alan nasi hajjal bait man istata'a ilaihi sabila. Tapi kalau dia meyakini wajibnya haji, tetapi dia enggan haji, enggak mau. Padahal dia mampu. Mampu secara fisik, mampu secara harta, mampu secara keamanan sampai ke Baitullah. Tapi dia enggan, maka dia berdosa. Namun tidak sampai pada derajat kekufuran. Karena yang sampai pada derajat kekufuran yang mengingkari wajibnya haji. Dia mengatakan haji enggak wajib. Ini dalil dari ayat tentang wajibnya haji. Wali hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu marfu'an. Dalil yang berikutnya hadis Abdullah bin Umar. Dalil dari hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma secara marfu'. Marfu' itu yaitu disandarkan ucapan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bunyal Islamu ala khamsin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Wa dzakara minhal hajj. Dan beliau menyebut diantaranya adalah haji. Hadis yang ma'ruf ya ada di kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. 2 kalimat syahadat. Yang kedua wa iqamis shalah. Mendirikan salat. Wa ita'iz zakah. Yang ketiga menunaikan zakat. Wa shaumi Ramadan. Yang keempat puasa Ramadan. Yang kelima wa hajjil bait. Haji ke Baitullah. Ini menunjukkan bahwasannya haji adalah salah satu rukun Islam yang 5. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menunjukkan wajibnya haji. Dalil yang lain, waqad ajma'atil ummatu ala wujubil hajj 'alal mustati' marratan wahidatan fil umur. Dan umat ini telah sepakat atas wajibnya haji bagi orang yang mampu. Wajib sekali dalam seumur hidup. Ini kesepakatan kaum muslimin. Tidak ada perselisihan. Dan salah satu dalil di dalam syariat ini adalah apa? Ijma'. Selain Al-Quran dan As-Sunnah, juga di antara dalil di dalam syariat ini adalah ijma'. Dan umat ini, kaum muslimin, telah sepakat. Tidak ada perselisihan tentang wajibnya haji bagi orang yang mampu. Mampu secara harta, secara fisik, dan perjalanan yang aman ke Baitullah. Kalau dia mampu secara fisik, mampu secara harta, tetapi untuk sampai ke sana harus melewati daerah konflik yang lagi perang, maka enggak wajib karena enggak aman. Sehingga harus dalam keadaan aman. Mampu fisik, harta, dan juga keadaannya aman. (Tuh) Kemudian as-sani, yang kedua, fadluhu, keutamaan haji. Kalau tadi yang pertama, hukum haji. Yang kedua, keutamaan haji. Warada fi fadlil haji ahaditsu katsiratun. Telah datang tentang keutamaan haji hadis-hadis yang banyak. Minha di antaranya hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu secara marfu'. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ilal umrah kaffaratun lima bainahuma. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Dari umrah yang satu ke umrah berikutnya itu sebagai penghapus dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya. Ini menunjukkan umrah itu menggugurkan dosa-dosa. Yaitu dosa-dosa kecil. Karena kalau dosa besar, tahtaj ila taubah, membutuhkan adanya taubat nasuha. Kemudian kata Nabi, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan untuknya kecuali surga. Orang yang melakukan haji secara mabrur, maka balasannya adalah surga. Yaitu dia melakukan haji secara ikhlas. Ikhlas dan apa? Sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang melakukan haji dengan mabrur. Haji mabrur yang seperti ini. Yang dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balasan bagi orang yang melakukan haji mabrur adalah surga. Nas'alullaha min fadlih. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Kemudian di antara hadis tentang keutamaan haji, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, man hajjalillah falam yarfus walam yasuk raja'a kayaumin kayaumi kayaumi waladatsu ummuh. Man hajjalillah, barang siapa yang haji karena Allah, ikhlas karena Allah, bukan karena ingin dibilang pak haji, bukan karena titel, bukan karena pujian dan sanjungan. Barang siapa yang haji karena Allah, ikhlas karena Allah, falam yarfus walam yafsuk, dan dia tidak mengucapkan ucapan kotor ketika melakukan ibadah haji, walam yafsuk, dan tidak melakukan perbuatan kefasikan, raja'a kayaumi waladatsu ummuh, maka dia kembali dalam keadaan bersih seperti hari ibunya melahirkan dia, atau seperti hari dia dilahirkan. Ini keutamaan yang agung dari keutamaan haji. Orang yang haji ikhlas karena Allah dan tidak disertai dengan ucapan-ucapan kotor, tidak disertai dengan perbuatan kefasikan, ya, maka dia kembali dalam keadaan bersih seperti ketika ibunya melahirkan dia. Ila ghairi dzalika minal ahadits, dan yang selain itu dari hadis-hadis yang sangat banyak